kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida, amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan macam-macam kerabat ditinjau dari sisi arah atau hubungannya dengan sang mayit. Kemarin telah kita sebutkan dalam ahkamul warasah ada tiga. Yang pertama al-usul, yang kedua al-furu', dan yang ketiga ada syi. Yang baru kita sebutkan dari ketiga macam al-qarabah ini baru al-usul. Baru al-usul. Apa yang dimaksud dengan usul? Siapa Abu Amr? Fadal. Apa itu usul? Ya, maksudnya bapak ibu ya ke atas yang mayit tersebut tercabang darinya. Seluruhnya dinyatakan sebagai ahli waris kecuali tiga dari mereka. Yang pertama siapa? Abu Thalhah, fadal. Hah. Yang pertama siapa? Hah. Ahmadi. Hah, seluruh usul itu termasuk dari ahli waris kecuali dua. Yang pertama ulangi. Hah. Dari pihak perempuan yang sebelumnya laki-laki. Bukan itu maksudnya, itu pembahasan jimat cuman kurang paham. Nah, yang kemarin ditulis Abu Zubair, fadal. Yang pertama. Ulangi. Mulai besok nanti kalau dites bukunya ditutup semua. Kalau sekarang enggak apa-apa lihat buku. Kalau besok harus ditutup. Fadal. Semisal apa? Iya, semisal apa itu? Contohnya. Iya, contohnya. Nah. Contohnya apa? Iya, contohnya. Itu teorinya. Contohnya apa? Nah. Mughirah Fadal. Lihat buku enggak apa-apa, tapi besok anak minta harus sudah hafal. Hah? Apa berarti dari ini? Nah, Bu Rofi, fadol. Ulangi yang laki-laki tadi. Yang tidak ada perantara wanita maksudnya? Iya, perantara wanita maksudnya apa itu? Perantara sama siapa? Hah? Setiap laki-laki yang tidak ada perantara wanita. Ya, nanti satu itu. Nah. Kurang lengkap tulisannya antum itu. Nah. Fadal, Dirman. Seluruh laki-laki yang tidak ada perantara antara laki-laki itu dengan pemain perempuan yang sebenarnya laki-laki. Jika ada perantara antara pemain seorang perempuan, maka tidak mendapat orang. Maksudnya, bapak, ibu, bapak. Ulangi. Seluruh laki-laki yang tidak ada perantara antara laki-laki itu dengan pemain perempuan yang sebelumnya laki-laki. Oh, kurang tepat itu. Salah ada tambahannya antum ini. Nah, Pak ini siapa fadol? Antum. Nah. Yang laki-lakinya. Antum. Antum siapa namanya ini? Abu Zahra. Kalau ini Pak siapa? Antum. Hah? Oh ya, Pak Wan. Ya, Abu Zahra fadal. Ya, setiap laki-laki yang tidak ada perantara antara dia dengan sang mayit, seorang perempuan. Enggak ada kata sebelumnya laki-laki itu enggak ada. Nah, contohnya apa? Lihat buku itu, contohnya apa? Hah? Contohnya apa? Hah? Tidak tahu contohnya. Iya, bapaknya ibu. Bapaknya ibu. Bisa bapaknya ibu. Bapaknya ibunya bapak. Ya, al-muhim ada perantara antara sang pria ini dengan sang mayit itu seorang wanita. Bisa bapaknya ibu. Bapak-bapaknya ibu. Atau bapak ibunya bapak. Nah, itu semuanya termasuk dari zawul arham yang tidak mendapatkan warisan dari sang mayit. Sehingga ini kriteria kakek, tapi sehingga ini kriteria kakek, yaitu seluruh kakek laki-laki, baik kakek ini dari jalur ibu ataukah dari jalur bapak. Kriterianya seperti yang kita sebutkan. Kalau kakek dari jalur ibu dapat warisan enggak? Hah? Kakek dari jalur ibu. Hah? Kalau kakek itu kan laki-laki ya. Kalau nenek itu perempuan. Kakek dari jalur ibu dapat warisan enggak? Ali. Kenapa? Iya, karena ada perantara wanitanya, yaitu ibu. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Adi, Fadol. Nah, seluruh wanita. Iya, yang tidak ada perantara antara dia dengan sang wajib, seorang pria yang sebelumnya seorang wanita. Contohnya apa? Iya, contohnya apa? Ibu buyut kaki. Contohnya apa? Iya, bapak. Itu bapak itu. Ini seorang wanita. Hah? Hah? Pakai bahasa Arab. Ab um, nah gitu loh. Ab itu bapak, um itu ibu. Ha. Contohnya apa, lihat di buku itu. Ha. Nah, Arif, fadal, contohnya apa? Hah? Ibu si mayit atau nenek si mayit? Oh, itu salah itu. Nenek si mayit dapat warisan. Dengan kriterianya, ada kriterianya itu. Nah. Hey, antum ini. Siapa nama antum? Belakangnya siapa? Hah? Siapa? Tasmin. Ya. Wa mizajuhu min tasnim. Ya, fadal. Hah? Apa Abdurrahman Lampung? Hah? Umi Abil Ab. Salah itu. Salah. Umi Abil Ab. Aduh, bahaya ini. Tak lulus antung. Ali, fadal. Ya, Ummu Abil Um. Ya, Ummu Abil Um. Ingat, bulan depan mungkin ujian ini. Ujian tertulis. Mungkin kajiannya sekarang di meja seperti ini, mungkin 2 bulan lagi udah di tempat biasanya. diseleksi. Ummu Abil Um, itu perhatikan itu yang tulisannya salah dirapikan dan jangan malu kalau semisal tidak paham, tanya sama yang paham. Jadi perhatikan kriteria kakek dan nenek, kriteria seorang kakek mendapatkan harta warisan dan kriteria seorang nenek mendapatkan harta warisan. Kakek di sini bisa kakek buyut atau bapak dari kakeknya buyut. Al-muhim dia termasuk dari pihak pria dari kategori usul. Tadi kita sebutkan al-usul dari pihak pria yang tidak mendapatkan harta warisan adalah bila mana diperantarai antara sang pria ini dengan sang mayit dengan seorang perempuan. Bila mana diperantarai antara dia dengan sang mayit, dari sisi hubungannya ada perantara seorang wanita. Seperti Abul Um. Ya, Abul Um. Abu Umil Ab. Abu Umil Ab, bapak, ibunya bapak. Ini dapat harta warisan enggak? Hah? Bapak, ibunya bapak. Ya, tidak dapat. Kenapa? Ya, ada perantara seorang perempuannya. Adapun nenek yang tidak mendapatkan harta warisan adalah seluruh nenek atau seluruh wanita yang ada perantara antara dirinya dengan sang mayit, seorang pria yang sebelumnya seorang wanita. Seluruh nenek yang ada perantara antara dia dengan sang mayit, seorang pria yang sebelumnya seorang wanita, yaitu Ummu Abil Um, nenek dari pihak bapaknya ibu. Berarti ibunya kakek dari pihak ibu. Ya, ibunya kakek dari pihak ibu. Dia tidak mendapatkan harta warisan. Adapun kalau semisal tidak ada perantara antara sang nenek ini dengan sang mayit, seorang wanita, maka dia mendapatkan harta warisan seperti Ummu Abil Ab. Ummu Abil Ab, ibu dari bapaknya bapak. Ibunya kakek dari pihak bapak. Ini mendapatkan harta warisan dan termasuk jaddah dari kategori usul yang dia termasuk dari ahli waris. Jadi seluruh usul yang sesuai dengan kriteria dua hal yang tadi kita sebutkan, ini termasuk dari zawul arham. Orang yang sekedar memiliki hubungan rahim, kerabat, dan dia tidak termasuk dari ahli waris. Sekarang kita masuk ke kategori yang berikutnya. Yang ba. Kalau dalam babul qorobah, ini beberapa faedah yang kita sebutkan adalah perkara yang termasuk rumus yang harus dihafal untuk kemudian nantinya kita bisa memahami pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Sehingga Anda minta pembahasan usul, siapa saja dari usul tersebut yang tidak mendapatkan harta warisan, ini benar-benar sudah hafal dan difahami dengan baik dan benar. Kriterianya itu dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk ke al-qurabah dari pihak furu'. Dari furu'. Tadi usul sudah selesai, sekarang furu'. Makna dari furu' adalah man tafarra'u minal mayyiti kal aulad. Seseorang yang dari sisi nasab keturunannya cabang dari sang mayit. Seseorang yang dari nasab keturunannya merupakan cabang dari sang mayit. Atau dengan kata lain, kalau usul itu mayit ke atas. Kalau furu, mayit ke bawah. Yaitu yang bawah-bawah ini termasuk dari cabang sang mayit. Contohnya adalah kal aulad, seperti anak-anaknya sang mayit. Anak-anaknya sang mayit. Kalau usul dari pihak ayah ke atas, kalau furu' dari pihak anak ke bawah. Masuk anak, masuk pula cucu. Masuk anak, masuk pula cucu. Anaknya cucu ini juga termasuk dari bab furu'. Termasuk dari pembahasan furu'. Seperti halnya usul, tidak hanya fokus atau tidak hanya terkhusus pada al-ab dan al-um, tapi seluruh ayah dan ibu-ibu mereka. Demikian pula furu', tidak terkhusus putra dan putrinya sang majid, tapi seluruh dari di bawah mereka, seluruh dari siapa saja yang di bawah mereka, masuk pula cucu, anaknya cucu, dan yang semisalnya. Keseluruhan dari al-furu' ini mereka termasuk dari ahli waris. Keseluruhan dari furu' termasuk dari ahli waris. Kecuali, perhatikan, kecuali man adla bi umsa, siapa saja yang dari kalangan furu', siapa saja yang dari kalangan furu' yang hubungannya antara sang mayit diperantarai dengan seorang wanita. Siapa saja yang dari kalangan furu' yang hubungannya dengan sang mayit diperantarai dengan seorang wanita. Perhatikan keseluruhan dari furu'. Ini termasuk dari ahli waris, kecuali hanya satu saja. Kecuali hanya satu. Yaitu siapa saja yang dari kalangan furu' yang hubungannya antara dirinya dengan sang mayit ada perantara seorang wanita. Seorang wanita. Contohnya adalah Ibnul Bint. Contohnya adalah Ibnul Bint. Anaknya putrinya sang mayit. Anaknya putrinya sang mayit. Anak ini ada perantara antara dia dengan sang mayit seorang wanita, yaitu putrinya. Atau bintul bint, baik anak tersebut seorang pria ataukah seorang wanita. Bintul bint. Atau anak-anaknya mereka, ibnu ibnil bint. Atau bintu bintil bint. Ini seluruhnya tidak mendapatkan harta warisan karena tidak termasuk dari ahli waris. Dan mereka termasuk dari kategori zawul arham. Bisa difahami sampai sini? Hah? Jadi anak-anak dari putrinya sang mayit tidak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena ada perantara antara sang anak ini dengan sang mayit, seorang wanita. Sehingga dengan ini, bila mana sang cucu ini perantaranya dengan sang mayit adalah seorang pria ataukah cucu dari pihak anak laki-laki dari sang mayit, maka dia termasuk dari ahli waris yang sah. Seperti cucunya putra laki-laki sang mayit. Ya, cucunya putra laki-laki sang mayit. Ibnul ibn atau bintul ibn. Karena yang memperantarai antara sang cucu ini dengan sang mayit adalah seorang pria atau putra dari sang mayit. Mereka termasuk dari ahli waris yang sah, bukan dari dawul arham. Bisa difahami maksudnya? Hah, ahli faham atau? Ahli isyad. Faham atau? Ya, kategori cucu berarti kan ada dua, baik dari pihak perempuan, apakah cucu tersebut dari pihak perempuan putrinya sang mayit ini tidak mendapatkan harta warisan. Kalau cucu tersebut dari pihak pria atau anak laki-lakinya sang mayit, maka dia mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Dengan ini nampak jelas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya dari sisi fisik. Demikian pula tidak pula dari sisi perbedaan warisan yang mereka dapatkan bila mana mereka dari pihak anak kandungnya sang mayit. Yang laki-lakinya tentulah mendapatkan jatah lebih besar atau lebih banyak dari wanitanya. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, perbedaan antara pria dan wanita ini terkena pula pada cucu-cucunya sang mayit. Cucunya ini dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemudian sekarang yang jim, yang ketiga. Kalau yang ba ini gampang. Sekarang yang ketiga. Yang dikenal dengan istilah al-hawashi. Yang dikenal dengan istilah al-hawashi. Makna dari al-hawashi adalah man tafarra'u min usulil mayyit. Siapa saja yang hubungannya dengan sang mayyit melalui pihak usul dari sang mayyit. Siapa saja yang hubungannya dari sang mayyit melalui pihak usul dari sang mayyit. Ataukah cabangnya usul. Siapa saja yang termasuk dari cabang usul yang nyambungnya ke sang mayit. Ini makna dari al-hawashi. Seperti saudara-saudaranya. Saudara-saudara sang mayit. Ataukah seperti paman-pamannya mereka seluruhnya termasuk dari ahli waris. Ada spidol. Nah, perhatikan. Kalau tak itu artinya mayit, sang mayit. Siapa saja yang hubungannya dengan sang mayit naik ke atas itu diistilahkan dengan usul, mencakup ab, atau bapak-bapaknya mereka, ibu-ibunya mereka, dengan kriteria yang tadi kita sebutkan. Dan siapa saja yang hubungannya dengan sang mayit melalui jalur di bawahnya sang mayit, ini kategori furu, masuk kategori furu. Yaitu anak-anaknya sang mayit. Yang hubungannya dari mayit melalui dari bawah ke atas itu istilahnya adalah furu. Istilahnya furu. Ya. yang lain. Tidak anak. Al-Muhim. Dari majid ke bawah, ini istilahnya furu'. Adapun al-hawashi adalah tadi kita sebutkan yang hubungannya dengan sang majid melalui usul. Melalui usulnya sang majid. Berarti mencakup yang pertama saudara-saudara sang majid. Mencakup saudara-saudara kandung sang majid. Yang seluruh kerabat yang hubungannya dengan sang majid melalui usul, berarti mencakup saudara-saudara kandung sang majid. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah al-a'mam, paman-pamannya sang majid. Paman-pamannya sang majid. Yang pertama saudara kandung, yang kedua paman-pamannya sang majid. Kalau paman itu istilahnya apa namanya, saudara-saudara dari pihak bapak, itu bahasa Arabnya a'mam. Tapi kalau saudara-saudara ibu apa saudara-saudara ibu itu istilahnya akhwal, ya kholah atau khol, paman tapi dari pihak ibu. Kalau dari pihak bapak itu namanya a'mam, ham atau ammah. Dibedakan kriteria hubungan tersebut apakah melalui jalur bapak ataukah dari jalur ibu. Faham ya, itu harus paham perbedaan antara ammun dan khal. Am dan khal. Kalau am saudara-saudara dari saudara-saudara bapaknya sang majid. Kalau khal berarti saudara-saudara ibunya sang majid. Kalau bahasa Indonesia disamakan semuanya, ya kan? Pak Le, bule, baik hubungannya melalui bapak atau melalui ibu, asalkan adiknya ibu atau adiknya bapak, itu diistilahkan dengan Pak Le atau bule. Kalau bahasa Arab dibedakan, ini saudara apakah hubungannya melalui ibu atau melalui bapak, ada perbedaannya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ada dua golongan yang termasuk dari hawashi. Ada dua golongan yang dari hawashi ini termasuk dari zawul arham, tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah kullu zakarin adla bi unsa siwal ikhwatu minal Setiap laki-laki yang hubungannya dengan sang mayit melalui perantara perempuan. Jadi perhatikan dari bab al-hawashi ini ada dua kriteria yang termasuk dari zawul arham, tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah setiap laki-laki yang hubungannya dengan sang mayit melalui perempuan. Terkecuali saudara dari saudara seibu. Kecuali saudara seibu. Berarti kategori ini mencakup beberapa contoh. Yang pertama adalah anak-anaknya saudarinya sang majid. Anak-anaknya saudarinya sang majid. Contohnya sang mayit tersebut memiliki 3 saudara. Jadi hawasi itu kan mencakup al-ukhuwah. Al-hawasi itu ada beberapa kriteria. Yang pertama anak tua, saudara kandungnya sang mayit, saudara kandungnya sang mayit. Dan anak-anak dari saudara kandung sang mayit itu termasuk pula dalam bab al-hawashi. Anak-anak dari saudara kandungnya sang mayit termasuk pula dalam kategori al-hawashi. Namun kriteria anak-anak dari saudara kandungnya sang mayit, ada beberapa perincian yang termasuk dari ahli waris. Dan yang tadi kita sebutkan, siapa saja yang diperantarai dengan perempuan, maka dia termasuk dari zawul arham. Tadi kita sebutkan ada beberapa misal. Misal yang pertama adalah anak-anaknya saudarinya sang mayit. Jadi kalau semisal sang mayit tersebut memiliki dua saudara, satu laki-laki, yang kedua perempuan, maka anak-anaknya saudara perempuannya sang mayit, dia tidak termasuk dari ahli waris, walaupun termasuk dari kategori hawashi. Kenapa? Karena perantara antara sang anak ini dengan sang mayit melalui perempuan, yaitu saudara wanitanya sang mayit. Sehingga putra-putra saudara laki-lakinya sang mayit ini termasuk dari ahli waris. Sehingga putra-putra dari saudara kandungnya sang mayit dari pihak laki-lakinya termasuk dari ahli waris. Perincian-perincian kategori syarat-syarat mereka termasuk dari ahli waris itu dibahas setelahnya. Ada pembahasannya. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah seluruh saudara-saudara ibunya sang mayit. Seluruh saudara-saudara ibunya sang mayit. Ya khol atau kholah. Ini tidak termasuk dari ahli waris. Kenapa? Karena perantaranya dengan sang mayit melalui melalui um. Kalau tadi anak-anak saudara sang mayit yang tidak mendapatkan harta warisan karena apa? Perantaranya antara dia dengan sang mayit adalah wanita. Dia tidak mendapatkan harta warisan. Terkecuali tadi kita sebutkan al-ikhwatu minal saudara melalui jalur ibu. Saudara melalui jalur ibu. Seluruh al-hawashi yang tadi kita sebutkan yang diperantarai antara mereka dengan sang mayit seorang wanita yang mendapatkan harta warisan adalah saudara-saudara dari saudara-saudara seibunya sang mayit, saudara-saudara dari ibu kandung sang mayit. Maksudnya adalah kalau semisal sang mayit tersebut memiliki ibu yang statusnya janda ketika dinikahi oleh abinya. Dalam keadaan sang janda ini sebelum dinikahi oleh abinya memiliki 3 orang anak. Nah, 3 orang anak ini statusnya adalah saudara seibunya sang mayit. Nah, itu al-ikhwatu minal atau afan kebalik itu auladul um. Kalau al-ikhwatu minal afan, kalau al-ikhwatu minal janda tadi ketika memiliki 3 anak dinikahi oleh bapaknya sang mayit, kemudian dari hasil pernikahan mereka memiliki 2 orang anak. Nah, hubungan antara sang anak-anak ini diistilahkan ada persaudaraan, tapi melalui jalur ibu. Al-ikhwatu minal Seorang ayah menikahi seorang wanita yang janda. Dia memiliki 3 orang anak, A, B, dan C. Kemudian selang berapa tahun dari pernikahan mereka memiliki 2 orang anak, A dan B. Maka hubungan ABC dan AB adalah saudara tapi melalui jalur ibu. Nah, itu istilahnya apa kalau orang Indonesia? Hah? Saudara? Ya, saudara seibu. Ini al-ikhwatu minal um. Nah, ini maksudnya. Sehingga tadi kita sebutkan al-hawashi. Al-hawashi ini mencakup al-ikhwah dan al-a'mam. Ya, saudara-saudara kandungnya sang majid dan paman-pamannya sang majid. Yang al-hawashi tidak mendapatkan harta warisan adalah setiap mereka yang ada hubungannya dengan sang majid, siapa saja yang diperantari antara dirinya dengan sang majid melalui pihak perempuan atau ada perantara seorang perempuan, seperti saudara-saudaranya ibu, ini tidak termasuk dari ahli waris. Arba yang kedua insya Allah akan kita sebutkan pada pembahasan yang berikutnya. Al-Muhim antum fahami dulu al-usul, al-furu' dan al-hawashi. Perinciannya akan kita lanjutkan pada pembahasan yang setelahnya insya Allah ta'ala. Wa la'afu minkum akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.